Mitra bisnis, para pelaku usaha industri di Jawa Barat mengeluhkan kerusakan jalan dan kemacetan yang sangat menghambat pendistribusian barang, terutama komoditas ekspor. Selain menimbulkan biaya tinggi, dampak kerusakan itu dikhawatirkan melemahkan daya saing nasional. Dikatakan pengiriman barang dari Bandung ke Tanjung Priok bisa 3 hari, sehingga lebih mahal dibanding Singapura ke Tanjung Priok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda soal buruknya infrastruktur ini? Oke, jadi memang kelihatannya kondisi logistik di Indonesia ini terkait dengan infrastruktur ini sangat makin lama makin berat kondisinya. Terutama yang kita lihat bukan hanya untuk ekspor saja, tapi untuk lokal juga demikian. Saya lihat terakhir ini, kita kalau mau kirim ke Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, itu makin membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari Jawa Barat, dari Bekasi, dari Kerawang, yang daerah industri saja, itu yang dulu-dulu mungkin 4-5 tahun lalu itu bisa katakan 2 hari itu bisa 3 kontainer misalnya bolak-balik ya. Sekarang 1 hari itu belum tentu selesai 1 kontainer karena terjadi kemacetan, terjadi antrian dan sebagainya. Ini yang menyebabkan daya saing produk kita kalah dengan produk-produk terutama dari negara yang dekat, tetangga kita yang transportasi dan logistiknya itu jauh lebih murah dan lebih cepat. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah karena kalau tidak akan melemahkan daya saing kita memang. Lalu kita tahu Pak, pemerintah memiliki program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang salah satunya bertujuan membuat sistem logistik kita menjadi lebih baik. Bagaimana Bapak melihat perkembangannya? Saya lihat pemerintah mempunyai rencana MP3EI itu saya nilai sebenarnya cukup bagus. Itu ada connectivity, dan connectivity itu tentunya ada perbaikan-perbaikan infrastruktur untuk logistik dan lain sebagainya. Tapi secara praktis kita lihat sampai sekarang belum ada hal-hal yang bisa mempermudah dalam logistik tersebut. Misalnya pelabuhan saja belum ada penambahan, penyeberangan antar pulau juga belum ada yang sebenarnya diandalkan untuk connectivity. Dan juga untuk pelabuhan udara memang ada penambahan-penambahan sedikit, tapi pelabuhan udara bukan utama untuk barang sebenarnya, karena udara untuk barang itu mahal. Tapi dibanyak untuk penumpang kalau udara itu. Kan untuk barang ini baik darat maupun laut ini sampai saat ini masih terkendala. Kita dari Jawa ke Sumatera saja sangat mahal dan sangat lama sekali. Kalau dari Jakarta kirim ke Medan katakan dengan darat, itu bisa 3 harian baru tiba di sana. Nah, tentunya kalau kita lihat Jakarta Singapura hanya 1 hari sampai ya, otomatis akan lebih murah biaya logistik ke Jakarta Singapura gitu misalnya. Kalau kita bandingkan juga misalnya Jakarta ke Batam dengan Jakarta ke Singapura, itu akan lebih murah biaya kontainernya dari Jakarta ke Singapura. Contohnya Jakarta Singapura itu paling hanya $200 per kontainer. Tapi kalau ke Batam itu bisa Rp7 juta, artinya sekitar $700 ke Batam. Berarti kan sekitar 3 kali lipat lebih mahal, padahal letak Batam dengan Singapura kan bersebelahan. Lagi pula itu dalam negeri lah. Ini yang harus diperbaiki selain nanti masalah infrastrukturnya secara fisik, hardware-nya, juga software-nya, artinya kecepatan orang, kecepatan pelayanan, ini juga harus diperbaiki. Tidak bisa hanya mengandalkan fisik saja. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan di Singapura misalnya, ya, atau di Malaysia katakan, itu mereka tuh sangat cepat sekali bongkar muat kontainer, sangat cepat sekali pelayanannya. Nah inilah yang harus dikembangkan oleh Indonesia. Bukan hanya fisik mutlak, tapi fisik tidak cukup, nanti harus juga skill, soft skill-nya itu juga harus ditingkatkan dari para petugas dan para pelayan transportasi dan logistik ini. Biaya akan mengurangi sangat banyak sekali. Katakan ini kalau untuk mengantisipasi kenaikan BBM yang akan meningkatkan biaya transportasi, tentunya kalau pelayanan kecepatan transportasi dan logistik itu ditingkatkan, ini akan sangat membantu bagi para pengusaha untuk tidak menaikkan harga produknya. Yang kita harapkan seperti itu sebenarnya. Demikian Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.